Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mubu'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-6 dari bulan Safar 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 14 Oktober 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahannya untuk kita kembali bermajelis ilmu dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang ke-10 atau hadis ke-53, yaitu hadis Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu arda, yang mengisahkan tentang marahnya seorang Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu arda, karena pada saat Yaumul Khandaq beliau radhiyallahu anhu arda dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersibukkan dari melakukan salatul asr. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan ini. Begitu pula penyebutan beberapa faedah dari apa yang berkaitan dengan hadis tersebut. Yang biidznillah taala malam hari ini kita akan melanjutkan bab yang baru yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, babun fadlul jama'ati wa wujubuha, sebuah bab yang berkaitan dengan fadlul jama'ah, keutamaan salat berjama'ah. Wa wujubuha ay wujubul jama'ah, dan wajibnya seorang mengerjakan salat berjama'ah tersebut. Wabil khusus adalah mereka dari kalangan ar-rijal dunan nisa. Adapun an-nisa, maka yang paling utama bagi mereka adalah mengerjakan salat di rumah-rumah mereka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikun, tetaplah kalian berada di rumah-rumah kalian wahai para wanita. Akan tetapi apabila di sebuah tempat, kita ambil contoh kecil di sebuah ma'had misalkan, di sana terdapat pendidikan banat yang diasramakan di dalamnya para talibat, maka karena mereka berkumpul di satu tempat tersebut dan ada musallan nisa di sana, maka diperbolehkan bagi mereka untuk melakukan salatul jamaah bersama kaum wanita yang lainnya, bersama para talibat, sesama mereka mendirikan salat jamaah dalam salat-salat yang wajib. Ya, insyaallah taala akan ada pembahasannya tersendiri bagi apa yang berkaitan dengan an-nisa wal akhawat wa al ummahat. Al-hadithul awal, hadith yang pertama dalam bab ini, berkata Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah an Abdullah Ibn Umar, dari sahabat yang mulia Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi sab'in wa 20 darajatan. Al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim sebagaimana yang kita ketahui dari apa yang ada di dalam ahadith al-umdah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, salatul jamaah, salat berjamaah, afdalu min salatil fadhi, lebih utama daripada salat sendiri. Al-fadhu di dalam bahasa Arab sebagaimana yang tersebut di dalam Lisanul Arab karya Al-Imam Ibnul Manzur alaihi rahmatullah, begitu pula yang ternukil dari kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis karya Al-Imam Ibnu Athir alaihi rahmatullah, mereka berdua mengatakan al-fadhu bil fa'i wadh-dhali al-mu'jamah. Al-fadhu bil fa'i wadh-dhali al-mu'jamah, dengan huruf fa dan huruf dhal yang ada titiknya. Al-munfarid maknanya adalah al-munfarid, bersendiri, seorang diri. Yuqalu fadzar rajulu min ashabihi, di dalam percakapan bahasa Arab, fadza ar-rajulu min ashabihi ay idza baqiya wahdahu. Fadza ar-rajulu min ashabihi ay idza baqiya wahdahu, apabila seorang disebut sebagai seorang yang fadza min ashabihi. Apa maknanya idza baqiya wahdahu, apabila dia bersendiri dari perkumpulan teman-temannya? Maka inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat bersendiri. Salat yang dilakukan kalau dalam bahasa kita ma'ruf dengan munfaridan, salat sendirian yang dikerjakan di rumah. Bagaimana tingkatan keutamaan salat berjamaah dan salat bersendiri? Bisa ba'in wa 20 darajatan. Salat berjamaah itu lebih utama karena diganjar, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada salat bersendiri sebanyak 27 derajat. Jadi, pahala orang yang melakukan salat wajib, apakah itu al-fajr ataukah az-zuhur ataukah al-asr, al-maghrib, wal-isya, ketika dia bersendiri melakukannya baik di masjid maupun di rumah-rumah mereka, maka mereka akan mendapatkan satu pahala dari sholat yang dia kerjakan tersebut. Akan tetapi apabila dia mengerjakannya secara berjamaah, maka dia akan mendapatkan 27 kali lipat dari pahala orang yang mengerjakan sholat wajib secara bersendiri. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah disebutkan, sholatul rajuli fil jama'ati tazidu ala sholatihi wahdahu bisab'in wa 20 darajatan, dengan lafaz yang sedikit berbeda tapi maknanya sama. Salatul rajuli fil jamaah, salatnya seseorang di dalam jamaah, tazidu ala salatihi wahdahu, akan bertambah berkali-kali lipat pahala yang akan dia dapatkan apabila dibandingkan salat bersendiri, bisa ba'in wa 20 darajatan, sebanyak 27 derajat, 27 kali lipat. Pada hadis yang kedua dari Al-Umdah biinnillahi ta'ala akan kita bahas dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, menyebutkan bilangan 25. sholat berjamaah lebih afdal, lebih utama, dan pahalanya adalah 25 kali lipat. Sementara hadis Abdullah ibn Umar di hadapan kita ini, beliau meriwayatkan 27 kali lipat. Dalam menggabungkan dua riwayat yang seakan-akan berbeda ini, ada beberapa kalam ulama yang perlu kita nukilkan. Di antaranya adalah Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, "Ammatun man rawahu al-haditha," mayoritas yang meriwayatkan hadis ini, "qalu khamsan wa ishrina," mereka meriwayatkan dengan bilangan 25 kali lipat, 25 derajat. Illa, kecuali Abdullah ibn Umar yang ada di hadapan kita ini. Fa innahu qala 27 darajah. Beliau radhiyallahu taala anhuma bersendiri dalam meriwayatkan lafaz 27 darajah, 27 derajat, 27 kali lipat. Al-Imam Ibn Hajar alaihi rahmatullah mengucapkan sebuah perkataan yang sangat baik dalam usaha beliau menjamak riwayat-riwayat yang ada. Di dalam Al-Fath, jilid yang kedua, halaman ke-132, Al-Imam Ibn Hajar alaihi rahmatullah mengatakan, "Lam yakhtalif anhu fi dhalika illa ma waqa'a an Abdul Razzaq." Tidak ada periwayatan yang berbeda kecuali dari riwayat yang datang, yang berasal dari seorang yang bernama Abdul Razzaq. An Abdullah Al-Umari, dari Abdullah Al-Umari alaihi rahmatullah, An-Nafi', dari riwayat Al-Imam Nafi', faqala khamsun wa ishruna darajah. Mereka mengatakan khamsun wa ishruna darajah, 25 kali lipat, 25 derajat. Kemudian Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menghukumi wal Umari yang membawa riwayat ini, yang membawa riwayat 25 kali lipat, wal Umari dhaifun. Dan Al Umari, yaitu Abdullah Al Umari, adalah seorang yang dhaif, seorang yang lemah dalam periwayatannya. Maka dari isyarat yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, beliau lebih mengedepankan riwayat 27 darajah, 27 kali lipat. Karena riwayat yang mengatakan 25 kali lipat atau 25 derajat berdasarkan dari seorang perawi yang dhaif. Satu jalur periwayatan, akan tapi jalur periwayatan yang lainnya, kalau kita lihat dari sisi ilmu mustalah al-hadith, dari sisi ilmu-ilmu ilmiah, maka kita akan mendapati mayoritas dari ashabun Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Hurairah dan yang lainnya, meriwayatkan dengan bilangan 27 kali lipat. Fadilahnya, keutamaannya. Maka karena banyaknya riwayat dari ashabun Nabi radhiyallahu anhum ardhahum, dan mayoritas dari riwayat tersebut dinukilkan di dalam As-Sahihain, Al-Bukhari wa Muslim, maka para ulama al-fuqaha berusaha untuk menggabungkan dua periwayatan ini. Disebutkan oleh Imam Al-Bahuti alaihi rahmatullah beberapa wajhul jama'. Yang pertama, anna dhikral qalil la yanfi al-kathir. Al-Imam Al-Bahuti alaihi rahmatullah menyebutkan beberapa wajhul jama' baina ar-riwayatain. Minha, kata beliau, diantaranya, anna dhikral qalil, menyebutkan sesuatu yang sedikit, la yanfil kathir, hakikatnya tidak menafikan sesuatu yang banyak. Artinya apabila disebutkan 25 kali lipat, 27 kali lipat, ini sebenarnya tidak saling bertentangan, tidak saling berlawanan. Wa hadza qaulun man la yu'tabaru mafhumul adad. Yang pertama ini dibangun di atas pendapat bahwasanya al-adad, bilangan-bilangan yang ada di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah memiliki al-mafhum, tidak bisa difahami, tidak memiliki sesuatu yang menunjukkan al-hasr, batasan. Bilangan yang ada di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menunjukkan al-hasr, batasan. Contohnya adalah apa yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi 99 isman. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Apakah disebutkan atau diambil sebuah kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki 99 nama? Maka jawabannya tentu tidak. Iskal ini, permasalahan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Khalid Ibn Dahwi Al-Dhafiri hafizahullah wa ra'ah. Ada sebuah ibarah, sebuah kalimat yang ditanyakan kepada beliau, inna lillahi 99 isman faqat. Ada lafaz faqatnya. Bagaimana ibarah ini? Apakah ini adalah satu ungkapan yang benar atau satu ungkapan yang salah? Apakah benar tidak menyelisihi syariat Nabi, atau ini ungkapan yang salah menyelisihi syariat Nabi dan syariatnya Allah Subhanahu wa taala? Maka Syekh Khalid Ibn Dahwi Al-Dhafiri hafizahullah wa ra'ah menyebutkan hadhil ibaratu khati'atun. Ini adalah ungkapan yang salah. Bal inna shawaba, adapun yang benar, anna asma Allahi azza wa jalla tu'addu wa la tuhsa. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihitung saking banyaknya. Tidak bisa ditentukan dalam bilangan. Oh, nama Allah Subhanahu wa taala hanya 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang bisa menghafalnya, barang siapa yang bisa memahaminya 99 nama tersebut, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Ini dalam riwayat yang sahihah. Akan tetapi kita menghasr, membatasi nama Allah Subhanahu wa taala hanya 99, ini adalah satu hal yang keliru kata beliau, ungkapan yang salah. Wa dalilun ala hadza anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan dalil yang menunjukkan batilnya ucapan ini, kelirunya ucapan ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan di dalam doa beliau, as'aluka bikulli ismin huwa lak samaitu bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik yang menjadi syahid aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa di dalam doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, as'aluka bikulli ismin huwa lak, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kullu ismin, semua nama-nama yang engkau miliki. Semua nama-nama yang engkau miliki, artinya tidak ada menunjukkan al-hasr, tidak menunjukkan batasan. Nama Allah Subhanahu wa taala terbatas pada bilangan 99, tis'atan wa tis'ina, mi'atan illa wahidah. Dalam riwayat yang lain, 100 kurang 1. Berarti benar-benar 99. Tapi bilangan ini tidak menunjukkan batasan, karena Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku berdoa kepadamu ya Allah dengan seluruh nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak, apapun yang telah engkau berikan sebagai nama yang menunjukkan kemuliaanmu ya Allah, au anzaltahu fi kitabik, atau apa yang telah engkau sebutkan di dalam kitabmu, yakni Al-Qur'anul Karim, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang telah engkau berikan ilham kepada para ulama, kepada para ahlul ilm, bahwasanya hal tersebut merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ini yang menjadi syahid. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama-namamu ya Allah yang engkau simpan. Aw ista'tharta bihi fi fil ilmi ghaibi 'indak, atau nama engkau ya Allah yang engkau simpan, fi ilmil ghaib, di dalam ilmu ghaib yang tidak engkau tampakkan, yang tidak engkau ya Allah sampaikan kepada ahlul ilm, tidak engkau nukilkan di dalam Al-Qur'an, tidak engkau sebutkan pula kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, nama-nama yang telah disimpan dan akan terus disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Nabi alaihi salatu wasallam yang menunjukkan 99 bukanlah bilangan yang menunjukkan al-hasr atau batasan. Begitu pula yang disebutkan oleh Syekh Khalid Ad-Dhafiri hafizahullah wa ra'ah ketika ada seorang yang beliau memberikan sebuah kiasan. Ketika seorang mengucapkan ini tis'atan atau indi tis'atan wa tis'ina dinaran, aku memiliki 99 dinar. Lissadaqah walinnafaqah, yang aku akan sedekahkan dan aku akan berinfak dengannya. Maka beliau mengatakan, hal ma'na dhalik, annahu laisa indahu ghair hadzal mal, apakah dari ucapan orang tersebut, ucapan si fulan tadi, aku memiliki 99 dinar yang aku siapkan untuk bersedekah, yang aku siapkan untuk berinfak. Ya, kalau kita bahasa kita mungkin bilangan yang ma'ruf di tengah-tengah kita, aku memiliki 100 ribu rupiah untuk aku sedekahkan, untuk aku infakkan. Apakah ucapan seorang yang demikian, kata beliau, menunjukkan bahwasanya dia tidak memiliki uang selain bilangan tersebut? Dia tidak memiliki uang selain 99 dinar, dia tidak memiliki uang kecuali 100 ribu tadi. Masih banyak uang yang mungkin ada di bank, ada di rumahnya, ada di bawah kasurnya, ada. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya bilangan di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terkhusus apa yang berkaitan dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula apa yang berkaitan dengan fadilah, keutamaan-keutamaan, termasuk di dalamnya hadis ini yang sedang kita bahas, tidaklah menunjukkan al-hasr ataukah batasan. Jadi nama Allah azza wa jalla tidak terbatas pada 99 nama, begitu pula keutamaan orang yang sholat berjamaah tidak terbatas pada bilangan 25 kali lipat ataukah 27 kali lipat. Maka apabila di sana ada qara'in, tanda-tanda yang menunjukkan bilangan tersebut tidak menunjukkan al-hasr, batasan, maka itu yang diambil di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi pembahasan ini tidak bisa dipanjang, dibawa ke arah yang lain. Sebahagian pihak, khususnya dari kalangan sufi ya, dengan pembahasan ini membuat sebuah amalan-amalan bid'ah, sebuah amalan bid'ah yang berkaitan dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus setelah sholat-sholat fardu, setelah sholat-sholat wajib. Dari pembahasan ini mereka mengambil sebuah kesimpulan yang namanya zikir tidak terbatas pada bilangan 33 tasbih, 33 tahmid, dan 33 takbir. Artinya boleh seorang menambah, mau dia berzikir 100 kali dalam tasbihnya, mau 1000 kali di dalam tahmidnya, mau 100 ribu kali di dalam takbirnya, al-adad la mafhum lah. Mereka berdalil demikian. Yang namanya bilangan itu tidak bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa bilangan tadi menunjukkan al-hasr, batasan. Tidak diambil sebuah kesimpulan ketika Nabi menyarankan, memerintahkan 33 zikir setelah sholat, 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir, artinya harus 33, tidak. Boleh dilebihkan. Ini namanya mereka mencari pembenaran. Mereka mencari dalih, bukan berjalan di atas dalil, bukan berjalan di atas kebenaran. Harus kita bedakan antara dua permasalahan ini. Tidak bisa dibawa kemana-mana. Yang berkaitan dengan asma'ullah wa sifatuh, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya, ada di sana qara'in, ada di sana tanda-tanda yang menunjukkan nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya 99, yaitu hadis yang telah kita sebutkan berupa doa Nabi alaihi salatu wasallam yang beliau panjatkan, awista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau namamu ya Allah yang engkau simpan di dalam ilmu ghaibmu. Ada qarinah di sana. Begitu pula hadis yang berkaitan dengan fadail, keutamaan salat berjamaah, ada yang meriwayatkan 25 kali lipat, ada yang meriwayatkan 27 kali lipat. Berarti di sana ada qarinah, ada tanda tidak dibatasinya bilangan-bilangan yang berkaitan dengan fadilah salat berjamaah. Adapun zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala terlebih setelah sholat-sholat wajib pun telah ada yang menunjukkan perbedaan riwayat antara satu bilangan dengan bilangan yang lainnya. 33 kali datang dalam riwayat yang sahihah. Dalam riwayat yang lain pula datang bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk 11 kali bertakbir, atau 11 kali bertakbir, 11 bertasbih terlebih dahulu, 11 kali bertasbih, 11 kali bertahmid, dan 11 kali bertakbir. Tasbih, tahmid, dan takbir semuanya 11 kali. Dalam riwayat yang sahih yang lainnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan bilangan-bilangan takbir tersebut sebanyak 10 kali. Tasbihnya, tahmidnya, takbirnya semuanya 10 kali. Berarti ada 3 riwayat paling tidak. 10, 11 dan 33. Apakah ada? Kita tanyakan kepada mereka kaum sufi ya. Apakah ada bilangan yang lebih dari 33 ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Dalam artian apabila ada orang yang bertasbih, bertahmid dan bertakbir sebanyak 10 kali, tidak bisa kita ingkari. Dia berada di atas hadis yang sahih. Begitu pula apabila dia melakukan zikir-zikir tersebut sebanyak 11 kali, tidak bisa kita ingkari karena berdasarkan dalil yang sahih. Begitu pula 33, tidak bisa kita ingkari. Kenapa? Karena berdasarkan hadis yang sahih. Tapi kalau 1000 kali atau 100 kali, maka kita membutuhkan dalil. Dan ini dalam permasalahan ibadah, bukan dalam permasalahan fadilah. Dibedakan. Kalau yang berkaitan dengan fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan, seperti misalkan sholat berjamaah ini, sebahagian para ulama al-muhaddithin mereka membahas yang berkaitan dengan fadailul a'mal, seorang diperbolehkan untuk melaksanakan atau meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif. Ini dalam fadailul a'mal yang kaitannya adalah amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Keutamaan sholat subuh berjamaah misalkan, ada yang meriwayatkan dengan hadis yang dhaif, kemudian disampaikan kepada khalayak ramai. Keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan membaca surat Yasin, keutamaan membaca surat Al-Baqarah, dan yang seterusnya berkaitan dengan keutamaan-keutamaan. Tidak ada kaitannya dengan sulbul ibadah, ibadah-ibadah yang inti, bukan sholat, bukan zakat, bukan haji, bukan syahadat. Maka kalau yang demikian, para ulama sedikit longgar dalam syarat-syarat meriwayatkan hadis yang dhaif. Dipersilahkan. Tapi tidak bermudah-mudahan, ada syarat-syaratnya. Paling tidaknya adalah 3 syarat yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Di antaranya hadis tersebut memiliki asal, memiliki asal-usul hadis yang sahih. Seperti misalkan keutamaan membaca surah Al-Baqarah. Ada hadis yang sahih di sana yang telah ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang perawi mendhaif, meriwayatkan hadis yang dhaif, meriwayatkan hadis yang lemah. Maka riwayatnya ini bisa diterima oleh sebahagian para muhaddithin karena ada asal-usul dari hadis yang sahih. Syarat yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah adalah riwayat tersebut, riwayat yang dhaifah tadi, memiliki dhaif yang tidak terlalu parah. Karena dalam ilmu hadis, riwayat dhaif itu bertingkat-tingkat. Ada yang dhaifnya sedang-sedang saja, ada yang dhaifnya parah sekali, ada yang dhaifnya sampai hancur lebur. Kalau sudah sampai hancur lebur, ini namanya maudhu', hadis yang palsu, tidak ada sama sekali asal usulnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis hubbul watani minal iman. Kita mencintai negara itu bahagian dari keimanan. Ini hadis maudhu', tidak pernah sama sekali dinukilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabda beliau. Dan banyak sekali contoh yang lain. Maka ini yang berkaitan dengan fadailul a'mal. Adapun zikir, walaupun zikir memiliki sekian banyak keutamaan, yang namanya zikir ini, apalagi setelah sholat-sholat fardu, kaitannya sangat erat dengan sulbul ibadah. Kaitannya sangat erat dengan inti dari ibadah, yaitu sholat wajib. Maka tidak bisa dibawa ke arah kanan, tidak bisa dibawa ke arah kiri, selama tidak ada dalil yang sahih yang memperbolehkan zikir lebih dari 33 kali, maka kita harus mencukupkan diri dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini amaliyah. Amaliyah yang dilakukan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau fadilah tadi keutamaan, kan Nabi alaihi salatu wasallam hanya menyebutkan kalau salat berjamaah 25 kali lipat, salat berjamaah 27 kali lipat. Ini keutamaannya yang Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya. Kita tidak akan bisa mengetahui kita sholat 25 kali lipat atau 27, masing-masingnya berbeda antara si fulan dengan si alan yang berdampingan saja berbeda mungkin. Karena yang satunya khusyuk, yang satunya memikirkan bisnisnya. Berbeda. Tapi kalau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan takbirnya, ini amaliyah yang dilakukan oleh seseorang. Dibedakan antara dua perkara tersebut. Jadi tidak bisa dijadikan satu, karena amalan-amalan yang kaitannya bukan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa ditoleransi dan dinisbahkan, disandarkan bahwa itu adalah bahagian dari amalan-amalan saleh. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang pertama, yang berkaitan dengan jama' yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bahuti dari riwayatain, bahwasanya al-adad la mafhumalah, dan kesimpulannya tidak bisa kita pakai al-adad la mafhumalah kecuali dalam fadail dan pada asma' was sifat. Wajah yang kedua yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, ihtimalu annahu sallallahu alaihi wasallam akhbaro bil khamsi. Ada kemungkinan di sana beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan dua keadaan. Artinya dua kali beliau melafadzkan hadis ini. Yang pertama, kehadapan Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lainnya, beliau mengatakan keutamaannya 25 kali lipat. Tsumma a'lamahu Allahu bi ziyadatil fadl. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan wahyu lagi kepada beliau keutamaan yang lebih. Ditambah dua lagi, 25 menjadi 27. Fa akhbara bisab'i. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, menyampaikan hadis ini kepada Ibnu Umar setelah ada pembaharuan. Setelah ada wahyu tambahan dari Allah Subhanahu wa taala berupa tambahan fadilah, tambahan keutamaan. Yang awalnya 25 kali lipat ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 27 kali lipat. Ini wajah yang kedua, sisi yang kedua untuk menggabungkan dua riwayat tersebut. Sisi yang ketiga yang dijelaskan oleh beliau Al-Imam Al-Buhuti alaihi rahmatullah, al-farqu biqurbil masjidi wa ba'dihi atau bu'dihi. Al-qurbu, al-farqu biqurbil masjidi wa bu'dihi. Perbedaan antara seorang yang mendatangi masjid dalam kondisi dia dekat atau jauh dari masjid. Semakin jauh dia dari masjid, semakin banyak pahalanya. Semakin dekat dengan masjid, maka semakin sedikit. Mungkin yang 25 ini untuk orang-orang yang berada di sekitar masjid, dekat dengan masjid. Tapi orang yang dari jauh-jauh sana akan mendapatkan pahala lipat gandaan yang lebih, yaitu 27 kali lipat. Kemudian yang ketiga yang beliau sebutkan, al-farqu fi halil musalli. Perbedaan antara orang, satu orang dengan orang yang lainnya. Antara satu orang dengan orang yang lainnya, antara satu musalli dengan musalli yang lainnya, antara si A dengan si B, antara si fulan dengan si Alan, seperti yang telah kita isyaratkan tadi. Ka'ayyakuna a'lama wa akhsha. Yang satunya lebih alim, lebih mengerti bacaan-bacaan sholatnya, yang satunya lebih khusyuk. Maka ini beda. Yang satunya lagi mungkin sambil bermain-main, yang satunya lagi sambil melihat ke kanan dan ke kiri. Terus masing-masingnya berbeda. Jadi tidak seluruh jamaah sholat ini akan mendapatkan 25 atau 27 kali lipat, bertingkat-tingkat. Bahkan seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailun lil musalli. Celaka orang-orang yang mengerjakan sholat, karena mereka mengerjakan sholat dalam keadaan lalai, tidak memahami apa yang dia baca, kadang-kadang dicampur dengan urusan-urusan dunianya, belum beres urusan ini, belum beres urusan itu, akhirnya sholatnya tidak menjadi sholat yang khusyuk, tidak menjadi sholat yang berkualitas. Maka inilah mungkin yang hanya mendapatkan bilangan 25. Adapun yang, atau mungkin bisa kurang dari itu, bisa kurang dari itu. Akan tapi mereka yang lebih khusyuk, lebih mengetahui, lebih memahami, lebih mentadabburi bacaan-bacaan sholatnya, maka bisa mendapatkan 27 kali lipat, bahkan bisa lebih. Wallahu a'lamu bissawab. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Faedah yang bisa kita sebutkan untuk menutup majlis malam hari ini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah. Beliau berkata fi hadis Ibn Umar, wa Abi Hurairah, di dalam hadis Ibn Umar dan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma, bayanu fadlil jamaah, di dalamnya terdapat keutamaan al-jama'ah, salat wajib berjamaah. Hadis Abi Hurairah insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Hadis Ibnu Umar adalah hadis yang ada di hadapan kita sekarang. Salat berjamaah di masjid memiliki 27 kali lipat lebih baik daripada salat bersendiri di rumah. Waktu lifa fil jam'i bainahuma, dan terdapat perselisihan di kalangan para fuqaha dalam menggabungkan dua riwayat tersebut, yakni Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Wa aqrabu ma qila fi dzalik, dan yang paling dekat dalam menggabungkan riwayat-riwayat yang ada, secara garis besar beliau juga menyimpulkan dari apa yang kita sebutkan dari Al-Imam Al-Buhuti alaihi rahmatullah, anna dzalika yakunu bi tafawutil musallin. Perbedaan antara bilangan 25 dan 27 ini berbeda karena tafawutul musallin, seorang yang sholat itu bertingkat-tingkat, ada yang khusyuk sekali, ada yang kurang khusyuknya, ada yang tidak khusyuk sama sekali, dan yang seterusnya. Au bitafawutil jama'at, atau bertingkat-tingkatnya berbedanya jumlah jamaah, karena jumlah jamaahnya lebih sedikit, pahalanya tidak sebesar jamaahnya yang lebih banyak. Yang paling tidaknya kalau kita ada gambaran, yang di musalla mungkin hanya satu shaf sekitar 10 sampai 15 orang, pahalanya tidak sebesar mereka yang melaksanakan di masjid jami', yang satu shafnya bisa sampai 50 atau 100 orang misalkan. Aw annahu awwala 25 thumma zida al-fadlu ila 27. Atau mungkin kata Imam Musa'di alaihi rahmatullah, di awal perkara, di awal urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kepada Abi Hurairah dengan bilangan 25 kali lipat, sementara setelah itu sebelum beliau menyampaikan kepada Ibnu Umar, seperti yang kita nukilkan dari ucapan Al-Imam Al-Buhuti alaihi rahmatullah, ditambahkan, diperbaharui lagi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan bertambahlah keutamaan tersebut menjadi 27 kali lipat. Walhasil dalam permasalahan ini, permasalahan yang al-adad la mafhumalah, dalam bilangan yang tidak bisa difahami dan tidak bisa dianggap sebagai adanya al-hasr ataukah batasan. Maka perkara ini sangat berkaitan erat dengan keberadaan kita, orang-orang yang sholat, terlebih berbedanya si fulan dengan si alan, satu orang dengan orang yang lain, dalam mendatangi sholat jamaah, yang satunya bersantai-santai, yang satunya bersemangat setengah jam sebelum sholat misalkan sudah berada di masjid Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka akan mendapatkan pahala yang lebih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita jawab dalam majelis malam hari ini. Bismillah, ana masih belum paham bedanya ibadah dengan fadilah. Jazakallahu khairan. Perbedaan antara fadilah, keutamaan, dan ibadah yang berkaitan dengan sulbu al-amal atau sulbul ibadah, kaitannya adalah ibadah ini adalah ibadah yang inti. Ibadah yang inti, yang benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Adapun fadilah sangat erat kaitannya dengan perkara-perkara yang an-nawafil, perkara-perkara sunnah. Perkara-perkara yang sunnah, yang paling tidaknya sunnah ini bertingkat-tingkat. Ada yang sunnahnya sunnah mustahabbah, ada yang sunnahnya sunnah yang biasa, artinya sunnah mustahabbah, sunnah yang disukai, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di sana sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, seperti sunnah salat witir, kemudian sunnah ratibah dua rakaat sebelum al-fajr. Ini semua berkaitan dengan sunnah an-nawafil. Akan tetapi jangan diambil dari kesimpulan ini bahwa sholat berjamaah adalah bagian dari sunnah. Ini secara garis besar. Jangan diambil sebuah kesimpulan dan meninggalkan kesimpulan yang lainnya. Sholat jamaah adalah satu hal yang wajib bagi laki-laki, telah kita sebutkan di awal majelis, yang wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi kaum wanita. Tapi gambaran secara umum yang berkaitan dengan fadilah, keutamaan, akan berkaitan dengan an-nawafil. Tapi tidak menutup kemungkinan di sana ada perkara-perkara wajib yang kaitannya dengan fadilah. Kalau ibadah lebih condong kepada perkara-perkara yang wajib. Nah, jadi intinya adalah pembahasan fadilah biasanya berkaitan dengan amal an-nawafil. Apabila di sana ada amalan yang wajib, berarti di sana ada perintah khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sharifun. Karena setiap perintah itu tidak pasti wajib. Setiap larangan itu tidak pasti haram. Kan demikian. Semua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi satu hal yang haram. Semua perintah yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berarti wajib. Ada di sana perkara-perkara sharif yang memalingkan dari kewajiban tersebut menjadi as-sunnah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika ada seorang melebihkan zikir salat lebih dari 33 kali dengan berdalil ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Yang berkaitan dengan ayat ini berarti dia telah mencari dalih kembali, mencari pembenaran. Bukan yang dia cari adalah kebenaran. Karena yang namanya ayat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin bertentangan dengan hadis-hadis Nabi ataukah amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan Nabi alaihi salatu wasallam, hadis-hadis beliau alaihi salatu wasallam kaitannya sangat erat dengan penjelasan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an akan menyampaikan secara global seperti ini. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai sekalian manusia, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Nanti zikir yang banyak ini kan penyebutannya secara global, secara umum, dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu zikir yang banyak di dalam salat? Mayoritas atau maksimal bilangannya adalah 33 kali. Kalau mau dilebihkan berarti Anda lebih hebat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, mentafsirkan ayat-ayat Allah yang lainnya. Ketika Allah azza wajalla hanya menyebutkan wajib untuk kita mengerjakan salat-salat pada waktunya. Wajib bagi kita untuk mendirikan atau menunaikan puasa di bulan Ramadan, kutiba alaikumus siyam. Datang Nabi alaihi salatu wasallam merinci yang namanya puasa Ramadan itu ada kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya, ada sesuatu yang dinamakan sebagai pembatal-pembatalnya, terus semuanya disebutkan dan dirinci satu persatu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ayat Allah tidak mungkin bertentangan dengan amaliyah Nabi alaihi salatu wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Afwan, ana mau tanya, apakah salat tahajud boleh di rumah? Boleh, silakan. Yang namanya salat-salat sunnah adalah salat-salat yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dikerjakan di rumah. Berbeda dengan salat wajib, harus bagi kaum rijal untuk menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan salat sunnah yang paling utama di rumah masing-masing. La taj'alu buyutakum qubura, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai area pekuburan. Tidak pernah disolati, tidak pernah dibacakan Al-Quran dan yang seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Manakah yang lebih utama, salat di musala terdekat secara berjamaah atau salat di masjid secara berjamaah yang dekat pula? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Amin wa iyyakum wa fiikum barakallah. Telah kita jawab, jumlah jamaah berpengaruh dengan pahala yang akan dia dapatkan. Apabila sama-sama dekat, maka utamakanlah masjid yang lebih luas, yang lebih banyak jamaahnya. Akan tetapi apabila perbandingannya di musalla didirikan sunnah-sunnah Nabi alaihi wasallam, sementara di masjid diamalkan perkara-perkara bid'ah, ya ambil yang mendekati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu akan mendatangkan kekhusyuan yang lebih. Karena kalau kita biasa untuk mendirikan sebuah salat sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka kita akan pecah konsentrasinya apabila sholat bersama mereka kaum sufiyah yang memiliki sekian banyak amalan-amalan bid'ah. Tapi secara umum kalau dua-duanya berada di atas sunnah, maka utamakan yang lebih banyak jamaahnya. Mohon jelaskan siapakah yang di masjid, siapa yang dimaksud siapakah yang dimaksud dengan sholat bersendirian dalam hadis tadi? Apakah orang yang bermudah-mudahan untuk tidak sholat berjamaah, ataukah orang yang terkena udzur karena hujan, sakit dan sebagainya, atau dua-duanya? Dan bagaimana pula dengan ummahat yang sholat sendiri di rumah? Jazakallahu khairan. Yang berkaitan dengan ummahat atau pertanyaan terakhir dari soal ini, insyaallah ta'ala akan kita jelaskan pada waktunya. Akan tapi secara global, seorang wanita lebih utama untuk dia melaksanakan sholat wajib di rumahnya secara bersendiri dan tidak berangkat ke masjid. Waqarna fi buyutikun, itu dalilnya. Tetaplah kalian wahai para wanita berada di rumah-rumah kalian. Dan ini pernah ditanyakan langsung kepada Syekhuna Syekh Muhammad Ibn Ghalib Al-Umari hafizahullah wara'ah, yang berkaitan dengan seorang wanita yang ingin mendapatkan keutamaan salat berjamaah di Masjidil Haram maupun di Masjid An-Nabawi. Apakah mereka juga tetap dianjurkan, misalkan berangkat umrah atau berangkat haji, kan jarang-jarang mereka ada di Masjidil Haram, berada di Masjid Nabawi. Apakah mereka tetap di hotel-hotel mereka sholat, para wanita ini, atau lebih utama untuk berangkat ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Kalau yang berkaitan dengan, dijawab oleh Syekhuna Syekh Muhammad Ghalib, kalau yang berkaitan dengan al-afdaliyah, keutamaan, tetap mereka sholat di hotel-hotel mereka, itu sesuatu yang afdal, yang lebih utama. Akan tetapi kita sebagai kaum rijal, sebagai wali-wali mereka, tidak boleh melarang. La tamna'u ima Allah masajidallah. Apabila ada wanita yang berada di bawah kekuasaan kalian, ibu, adik dan yang seterusnya, ingin meminta izin untuk keluar menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi umrah atau haji ingin keluar menuju Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maka la tamna'u, tidak boleh untuk dilarang. Silakan mereka berangkat, akan tetapi kalau mau mencari yang afdal, yang utama, tetap. Apa dalilnya? Aisyah radhiyallahu taala anha bersampingan, bertetangga dengan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu, Aisyah radhiyallahu anha tetap salat bersendiri di rumah beliau radhiyallahu taala anha. Kalaulah salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam sesuatu yang utama, tidak akan ditinggalkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu yang berkaitan dengan ummahat. Kalau yang kaitannya dengan siapakah yang dimaksud dengan sholat bersendirian, ya siapapun yang sholat bersendirian, apabila ada adzan kemudian dia bermalas-malasan untuk tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid, maka otomatis dia akan mendapatkan satu pahala saja, berbeda dengan mereka yang bersemangat untuk segera berwudu, untuk melawan rasa malasnya, kalau sedang tidur melawan rasa kantuknya, maka mereka akan mendapatkan sekian kali lipat dibandingkan orang yang sholat bersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Terkadang ana di saat bekerja menaiki mobil bersama rekan kerja yang lain, dan di saat azan salat duhur atau asar telah tiba, rekan kerja yang menyupir mobil tersebut tidak mau untuk segera singgah ke masjid. Sebelumnya ana sudah memberitahu untuk salat berjamaah di masjid dan dia menundanya sehingga ana tidak mendapati salat berjamaah di masjid bersama imam rawatibnya. Dan terkadang kami berjamaah sendiri, atau ana ketika tidak mendapati jamaah lain, ana sholat sendiri. Apakah ana berdosa meninggalkan kewajiban sholat berjamaah? Mohon nasihat dan penjelasannya. Nasihat yang bisa kita berikan adalah ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kalau memang anda yang bisa menjadi supir untuk menguasai mobil tersebut, jadilah supir dan berhenti pada saat azan duhur atau asar berkumandang. Kalau tidak mampu dengan sekian banyak alasan, dia yang harus menyetir atau anda tidak memiliki kemampuan dan yang seterusnya, maka nasihati dia untuk tetap singgah ke masjid Allah Subhanahu wa taala, karena itu untuk menggugurkan kewajiban-kewajiban seorang muslim. Akan tetapi apabila nasihat tersebut tidak didengar, maka kesimpulannya adalah lasta 'alaihim bimusaitir. Kita tidak bisa menyetir dia. Fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Kita sudah berusaha meminta untuk dia singgah, tapi ternyata dia ngeyel juga. Keras kepala, maka doakan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika telah berhenti maka tetap melaksanakan sholat. Apabila tertinggal satu rakaat, dua rakaat, tiga rakaat bersama imam, tetaplah mengikuti rakaat-rakaat bersama imam dan menjadi seorang yang masbuk. Akan tetapi apabila tidak ada lagi jamaah yang bersama imam rawatib, maka silahkan untuk sholat berjamaah bersama rombongan teman-teman kerja Anda yang bisa ternilai juga sebagai seorang yang sholat berjamaah. Akan tetapi tentunya berbeda pahalanya dengan mereka yang sholat di awal waktu. Kaitannya adalah keikhlasan Anda yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jangan sampai sholat sendiri, karena paling tidaknya ada dua orang, Anda dan supir. Jadi kalaupun ketinggalan sholat berjamaah, maka silahkan berdua melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang disinggahi walaupun terlambat. Afwan, jika ada seorang yang sholatnya tidak khusyuk, apakah sholatnya tidak sah? Tetap sah, tapi pahalanya berkurang. Tetap sah, tapi pahalanya berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, ana mau bertanya, apakah tenggelamnya suatu kampung itu tanda-tanda hari kiamat atau bukan? Apakah dalilnya? Wallahu a'lam, ana belum pernah mendengar tenggelamnya satu kampung itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Apakah tanda-tanda sughra, alamatus sughra, ataukah alamat al-kubra? Wallahu a'lam, apabila ada hadis atau riwayat yang mengisyaratkan kepada perkara ini. Afwan, ana mau bertanya, tolong nasihati orang Palu yang ada di pondok pesantren ini karena mereka semua sangat bersedih. Kita tidak bisa mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada seluruh talabah, kepada seluruh ikhwan, semuanya merasa kesedihan. Semuanya merasakan kesedihan yang sangat, karena yang tertimpa musibah adalah muslimin dan sebuah daerah yang dikenal dengan mayoritas muslim, disiarkan syariat-syariat Islam di dalamnya. Tetapi kita tidak bisa mengucapkan kecuali apa yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita menolak takdir, tidak mungkin kita marah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima dan yang seterusnya. Maka kita hanya bisa mengatakan apa yang mendapatkan dan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan jadikan musibah yang ada justru menjauhkan kita semua, terkhusus para talabah dari Palu atau teman-teman semua dari Palu, untuk menolak takdir dan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah, itu adalah sebuah musibah yang masuk, hakikatnya masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibah, bencana-bencana di dunia ini, hakikatnya adalah berasal dari ulah tangan kalian sendiri, yakni ulah manusia yang banyak bermaksiat kepada Allah, yang banyak melakukan kesyirikan. Maka jadikanlah bencana ini sebagai bahan introspeksi. Apalagi sekian banyak khabar terdapat di sana akan ada festival yang berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi ibrah, pelajaran besar untuk kita semua dan para talabah atau teman-teman yang berasal dari Palu, agar banyak-banyak bersabar dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam musibah yang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keutamaan mereka, orang-orang yang bersabar, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar tersebut. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghibur kalian, wahai para talabah yang berasal dari Palu atau para teman-teman yang berasal dari Palu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, maka dia akan mendapatkan musibah, maka dia akan mendapatkan bencana yang itu merupakan satu tanda Allah azza wajal akan menaikkan derajat-derajat antum dan keluarga-keluarga antum. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.